Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi sudah kita sebutkan bahwa Bilal adalah muadzin, juru adzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana setelah Rasulullah meninggal? Apakah Bilal masih menjadi muadzin? Dikatakan bahwa Bilal sudah tidak lagi kuat menjadi muadzin. Bukan masalah fisik. Tapi kalau teringat Rasulullah itu beliau menangis. Kalau sampai kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah beliau menangis ya, bagaimana akan lanjutkan azan? Pernah ketika di zaman Umar seperti dihikayatkan, sahabat Bilal diminta mengumandangkan azan. Orang-orang kan sudah kenal ini suara Bilal. Itu Madinah itu langsung gempar. Mereka menyangka kalau Rasulullah dibangkitkan dari kuburnya. Karena teringat apa? Adanya Bilal. Belum pernah didapatkan orang pada nangis yang banyak lebih dari ketika itu. Mereka teringat dengan adanya Bilal, teringat juga dengan apa? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Bilal sudah tidak kuat lagi azan. Bukan kuat fisiknya, bukan. Tapi kalau teringat Rasulullah, beliau menangis, tidak bisa apa? Melanjutkan azan. Sehingga pernah waktu itu, pernah sekali dikatakan, mengumandangkan azan dan Madinah gempar waktu itu. Orang-orang pun berhambur. Mereka menangis. Teringat apa? Masa lalu yang biasa mereka dengar. Bilal biasa mengumandangkan adzan, teringat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah termasuk dari ahlul jannah. Disebutkan secara khusus dalam satu hadis bahwa Bilal termasuk penghuni surga. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal ketika selesai salat subuh, "Hadithni bi arja amalin amiltahu fil islami fa inni qassamitu lailata khashafata na'alaika fil jannah." Kata Rasulullah kepada sahabat Bilal, ceritakan kepadaku, informasikan kepadaku satu amalan yang paling kamu harapkan, amalan yang kamu lakukan di saat kamu sudah masuk Islam, amalan apa yang paling kamu harapkan? Karena memang aku mendengar tadi malam suara sendal kamu di sorga. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah di dalam mimpinya mendengar suara sendalnya Bilal di sorga. Dan mimpinya para nabi itu hakun. Mimpinya para nabi itu benar kenyataan, ya bukan kedustaan. Apa kata Bilal? Ma'amiltu amalan arja min anni lam atatahhar tahuran taman fi sa'atin min lailin wala naharin illa sallaitu li rabbi ma kutiba li an usalli. Kata sahabat Bilal, tiada satu amalan yang paling aku harapkan lebih dari kalau saya bersuci dengan suci yang sempurna, berwudu misalnya dengan sempurna, baik itu di siang hari atau di malam hari, tidaklah saya berwudu kecuali saya sholat apa yang Allah takdirkan untuk saya. Setiap kali dia wudu mesti dia sholat. Karena apa? Ini tidak hanya terbayang sholat wajib, ini sholat sunnah atau sholat yang lepas. Karena eman-eman ada wudu tapi tidak ada sholat. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, sahabat Bilal ditanya oleh Rasulullah, bima sabaktani ilal jannah, dengan sebab apa kamu mendahuliku ke dalam sorga? Faqala Bilal, ma adzantu qattu illa sallaitu raka'ataini, wa ma asabani hadatsun illa tawaddatu, wa ra'aitu anna lillahi alayya raka'ataini arka'uhuma. Faqala biha, dengan apa kau mendahuliku ke dalam sorga wahai Bilal? Artinya Rasulullah sudah mendengar suara sendalnya Bilal di sorga padahal dia masih hidup. Kata Bilal, tidaklah aku mengumandangkan adzan kecuali saya sholat 2 rakaat setelah itu. Dan tidaklah aku batal wudhunya kecuali saya berwudhu. Jadi Bilal itu selalu keadaannya apa? Suci. Kalau batal wudhu, tidak hanya untuk sholat saja. Karena kondisi orang yang terus berwudu, kondisinya dalam keadaan suci, insya Allah akan dijaga oleh Allah. Misalnya seorang di siang hari ketika dia kerja, kemudian kentut misalnya, dia wudu, terus lanjutkan kerja. Diusahakan kondisi kita selalu dalam keadaan apa? Suci. Ini kondisi Bilal seperti itu. Tidak pernah dia itu hadas, yakni batal wudhunya kecuali langsung dia wudhu. Ini tidak cerita ketika akan sholat saja. Pokoknya kondisinya selalu apa? Punya wudhu. Ya. Dan saya memandang, kata Bilal, bahwa saya harus sholat 2 rakaat setelah wudhu. Maka kata Rasulullah, biha, dengan sebab inilah ya kamu seperti itu. Masyiro al-muslimin rahimakumullah. Kalau Bilal dan para sahabat Rasulullah yang lainnya, Allah takdirkan mereka hidup di zaman Rasulullah dan dekat dengan Rasulullah. Nah, untuk kita yang hidup sekarang ini, apakah masih ada peluang? Apakah masih ada jalan untuk kita dekat dengan Rasulullah? Jawabannya masih. Dengarkan beberapa amal berikut yang kalau kita laksanakan dengan ikhlas, insya Allah kita akan dekat dengan Rasulullah nanti di surga. Yang pertama adalah kasratu as-shalah. Banyak sujud, banyak sholat. Ketika ada salah seorang sahabat meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya berharap agar saya nanti menemani kamu di sorga. Kata Rasulullah, apa ada permintaan yang lain selain ini? Kata sahabat tadi, tidak, ini saja ya Rasulullah, bisa nemani kamu di sorga. Tentu nemani di sini bukan berarti derajatnya sama, karena enggak ada yang bisa nyaingi derajat Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu mau seperti itu, bantu dengan banyak-banyak sujud, banyak-banyak sholat. Orang yang memperbanyak sholat bukan hanya 5 waktu yang sunnah, demikianlah sholat sunnah mutlak, sholat tahajud misalnya, agar orang nanti bisa menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sorga. Yang kedua adalah seorang berusaha memiliki akhlak, perangai budi pekerti yang baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna aqraban nasi manzilatan ahasinukum akhlaqan." Atau "Inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan." sesungguhnya orang yang paling dekat majelisnya dengan saya nanti dari kiamat adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Masih ada kesempatan bagi seorang muslim untuk bisa dekat dengan Nabi nanti di hari kiamat. Yang pertama tadi, kasratus sholat, banyak-banyak sholat, banyak-banyak sujud. Yang kedua adalah berusaha untuk ya kita memiliki budi pekerti yang baik, perangai ya sifat yang terpuji. Kemudian ketiga, kafalatul aitam, mengasuh anak yatim. Karena orang yang mengasuh anak yatim nanti dengan Rasulullah di surga seperti ini. Seperti antara jari telunjuk dan jari tengah. Tapi Anda lihat antara jari telunjuk dan jari tengah panjangnya sama atau beda? Beda, jari tengah tentu lebih panjang. Tapi dekat. Ini menunjukkan bahwa orang yang mengasuh anak yatim nanti di surga bersama Rasulullah tidak harus derajatnya sama dengan Rasulullah. Rasulullah lebih tinggi derajatnya, tapi dia dekat dengan Rasulullah. Sebagaimana jari telunjuk dengan jari tengah lebih panjang jari tengah di sini, ya. Ini di antara sebab seorang nanti dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Meskipun dia tidak ditakdirkan hidup di zaman Rasulullah, bisa beriman, bisa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sholat, bagus akhlak dan budi pekertinya, dan mengasuh anak yatim. Jangan dibayangkan bahwa mengasuh anak yatim harus kita menyantuni seluruh biaya hidupnya. Tidak harus. Berbuat baik kepada anak yatim sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan mengusap kepala anak yatim pun bagian daripada berbuat baik kepada anak yatim. Di antara pesan Nabi Dawud sallallahu alaihi wasallam, wamsah ra'sal yatim, belailah, usaplah kepala anak yatim. Di saat seorang anak sangat membutuhkan kasih sayang orang tua, ternyata Allah SWT takdirkan anak tadi menjadi yatim, orang tuanya meninggal, maka orang yang menggantikan posisi orang tuanya dalam memberikan kasih sayang, maka besar sekali kedudukannya nanti di yaumul kiamah, akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Bilal ketika berhijrah ke Madinah dengan para sahabah, dan Madinah memang dahulu di zaman jahiliyah dinamakan Yasrib, kota yang banyak wabah. Yasrib itu daerah yang banyak apa? Wabah. Suasana ekstrim, dan orang yang bersabar atas wabah yang di Madinah, ya, tentu dia akan dapat pahala yang besar. Bilal bin Rabah, Abu Bakar dan yang lainnya ketika hijrah ke Madinah, sesampainya di Madinah terkena demam yang berat, meriang, demam yang berat. Demam itu sakit yang menimpa seluruh persendian. Dan ini termasuk ya penyakit yang menimpa seorang mukmin. Yang dengan itu Allah akan hapus dosa-dosanya, Allah akan angkat derajatnya. Ketika sahabat Bilal hijrah ke Madinah, dia terkena demam yang berat. Dia pun merindukan masa lalunya ketika di Mekah. Ya, ketika dia mengembala ada sumber air ini dan itu, merindukan. Bukan menyesali dia meninggalkan Mekah, bukan. Wajar orang lahir di suatu tempat, kemudian dia pindah ke tempat lain, merindukan tempat apa? Kelahirannya itu hal yang wajar. Adapun hadis yang mengatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air bukan bagian dari iman, ini bukan hadis yang sahih. Al-Imam Musakhawi menyebutkan hadis ini dalam kitab Al-Maqasid Al-Hasanah. Tapi beliau menyebutkan bahwa hal yang memang wajar kalau orang itu senang atau rindu kepada tempat kelahirannya, kemudian belum menyebutkan kisahnya Bilal, kisahnya Abu Bakar. Ketika tertimpa oleh demam berat, mereka merindukan ya masa-masa lalunya ketika masih di Mekah. Mekah itu hawanya lebih bersahabat, ya. Memang lebih enak Mekah hawanya ketimbang Madinah. Orang yang pernah merasakan di sana jauh, ya, Mekah itu jauh lebih apa? Enak hawanya ketimbang Madinah. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Bilal dari merindukan tempat kelahirannya itu hal yang wajar. Ya. Siapapun orang itu rindu dengan tempat kelahirannya, walaupun dia sudah meninggalkan lama. Ya. Bukan berarti Bilal menyesali terhadap hijrahnya. Bilal selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik Rasulullah mukim atau Rasulullah itu bepergian. Pernah pada suatu saat ketika rombongan Rasulullah dengan para sahabat dalam bepergian, ketika malam sudah mulai larut dan mata-mata sudah mulai yang ngantuk, Rasulullah memerintahkan untuk mari kita istirahat di akhir malam ini. Rasulullah memerintahkan Bilal untuk berjaga. Tolong kamu jaga, nanti waktu subuh datang banguni orang. Ternyata Bilal yang suruh jaga juga apa? Ngantuk, ikut tidur. Bangun-bangun, matahari sudah terbit. Rasulullah pertama kali yang bangun, Bilal yang disuruh jaga malah ya tertidur. Hal yang wajar lah, karena letih luar biasa. Ya. Apakah karena sudah lewat waktu subuh, bangun-bangun sudah terbit matahari, kemudian tidak sholat subuh, tetap sholat subuh. Bahkan Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dalam keadaan matahari sudah terbit. Kemudian Rasulullah dan sahabat sholat sunnah qobliyah subuh, kemudian setelah itu sholat subuh berjamaah setelah terbitnya matahari. Jadi terambil dari sini ada faedah, orang yang tertidur tidak dikatakan teledor. Orang yang tertidur sehingga terlewat waktu sholat tidak berdosa. Karena Rasulullah mengatakan laisa fin naumi tafrit, innamat tafritu fil yaqadhah. Orang kalau tidur tidak dikatakan teledor. Yang dikatakan teledor itu kalau orang kan terbangun. Orang terbangun waktu sholat lewat, belum sholat, ini baru dinamakan teledor. Kalau orang tertidur sampai terlewat waktu sholat, dia tidak ya salah. Di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Bilal, dan tentu banyak, di antaranya adalah anfik ya Bilal wala takhsha min dil arsy iqlalan. Wahai Bilal, berinfaklah kamu, bersedekahlah kamu, dan jangan khawatir ya dari zat yang memiliki arsy. Jangan khawatir, artinya pasti akan ada ganti. Jangan khawatir akan melarat dengan kamu berinfak. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang namanya nasihat, yang namanya arahan dan bimbingan, tidak hanya terarah kepada orang-orang jelek saja, bahkan orang-orang yang baik juga mereka butuh untuk senantiasa disemangati, didorong, disupport agar mereka semakin menambah ketakwaan, menambah amal solih. Anfik Bilal ya Bilalu, atau anfik ya Bilal. Ada riwayat anfik Bilalan wala takhsha min dil arsy iqlalan. Intinya Rasul, karena sayangnya kepada sahabat Bilal dan sahabat yang lainnya, Rasul memberikan wejangan, memberikan nasihat, memberikan arahan. Setelah sahabat Bilal mewakafkan waktunya untuk Islam dan muslimin, Dia mengalami getir dan pahitnya perjuangan. Dia juga mengalami masa-masa kejayaan dan keemasan. Setelah melalui berbagai macam warna hidup, sahabat Bilal pun berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat sakaratul maut, di saat tanda-tanda kematian sudah terlihat, sahabat Bilal pun mengucapkan ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Besok kami akan berjumpa dengan para teman-teman, akan berjumpa dengan para kekasih, yaitu Muhammad dan teman-temannya. Artinya sahabat Bilal sangat merindukan untuk berjumpa dengan Rasulullah, sangat merindukan berjumpa dengan para sahabatnya yang sudah meninggal. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Istrinya dengar seperti pun teriak, wah wailah, duh celaka. Artinya istrinya pun yakin nih, suaminya akan meninggal karena tanda-tanda kematian sudah terlihat. Tapi sahabat Bilal justru mengatakan, wah farha, duh alangkah senangnya. Jadi akan bertemu dengan Rasulullah di alam barzah, akan bertemu dengan para sahabat yang sudah meninggal. Sahabat Bilal merindukan berjumpa dengan Rasulullah dan para sahabatnya yang sudah meninggal. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Beliau wafat pada tahun 20 Hijriah di Damaskus, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, dan dikubur di Babus Sahir dalam umur 60 tahun lebih. Demikian secara singkat sejarah atau riwayat hidup sahabat Bilal ibn Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang awal-awal masuk Islam, orang yang termasuk dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbagai macam urusan, di antaranya untuk mengurusi ya nafkah atau dapur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan hikmahnya dan uswah. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.